Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhi wa li azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita hidup, Allah ciptakan di alam dunia ini untuk suatu tujuan besar, tujuan mulia yang Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, agar mereka menjalani ibadah itu. Mereka yang melakukan, mereka yang memilih dengan ikhtiarnya. Oleh karenanya Allah nisbatkan peribadatan itu kepada mereka dengan wawul jamaah, liya'budun. Mereka yang melakukan ibadah itu. Sehingga tidak ada yang sia-sia, bukan hampa, bukan tanpa tujuan manusia itu Allah ciptakan. Di Al-Qiyamah Allah sebutkan, ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sia-sia begitu saja setelah diciptakan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, artinya tidak diperintah, tidak dilarang, diciptakan kemudian dibiarkan terlantar begitu saja. Justru untuk itu mereka diciptakan, untuk menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah ibadah. Segala ucapan kita, segala amal perbuatan kita yang Allah cintai, Allah ridhoi, dari yang tampak amalan itu maupun yang tidak tampak. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kehidupan berarti umur kita yang kita jalani setiap hari. Semakin kesini, semakin berkurang umur kita, semakin mendekati ajal dan kematian setiap insan. Maka hendaknya masing-masing hamba introspeksi diri, untuk apa dan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Karena itu semua akan Allah minta pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah. Di dalam Quranul Karim, Allah mengingatkan hambanya dalam firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami Allah telah memberi kalian umur, usia, yang dengannya cukup bagi orang yang mau ingat untuk sadar, dan telah datang kepada kalian yang menyampaikan ancaman atau peringatan dari Allah. Peringatan yang dimaksud dalam ayat, ada yang menafsirkan Quran itu sendiri, nadhir, ada pula mufasirin yang menafsirkan diutusnya Rasulullah SAW, peringatan. Ada pula yang menyatakan peringatan yang dimaksud adalah tumbuhnya uban di rambut kepala kita. Ketika sudah mulai putih rambut kepala itu, peringatan dari Allah, nadhir. Ini usiamu sudah berapa? Dan usia sudah Allah berikan padamu sekian tahun. Ya, kalau misalnya diukur, dihitung dari mulai dia mukallaf, akil balek, taruhlah 14 atau 15 tahun, Kalau usianya sekarang 50, berarti sudah 35 tahun dia berjalan. Lalu apa yang dia lakukan selama itu? Ketaatankah dia makmurkan umurnya dengan ibadah, dengan amal saleh, atau yang lainnya? Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "A'dzarallahu imra'an balagha minal umur 60 sana." Sudah cukup uzur Allah berikan kepada seorang hamba yang mencapai usia 60 tahun. Artinya, kalau dia sudah menginjak usia 60 tahun, sudah cukup uzur dari Allah baginya. Gak ada alasan bagi dia kelak di hari akhir di hadapan Allah, "Aku belum faham ya Allah, aku gak ngerti, aku begini, aku begitu." Cukup sudah 60 tahun. Artinya selama itu masih juga belum berubah, hidupnya begitu-begitu saja. Gak ngerti kemana arah hidupnya, bagaimana dia menjalani hidupnya. Allah menginginkan dari hambanya agar mereka selalu taat, memperbanyak ibadah dan amal soleh selama hidupnya. Dan untuk itu kita semua diciptakan oleh Allah. Itu tujuan Allah menciptakan makhluknya. Manusia Allah sebutkan ketika sudah mati berharap dia bisa hidup kembali, dikembalikan ke dunia. Walaupun itu mustahil, tapi seandainya peluang itu diberikan kepadanya, seandainya bisa dia hidup kembali, apa yang mereka katakan? "Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia setelah dia mati ini. Apa yang dia maukan kalaupun diberi kesempatan itu? "La'alli a'malu salihan fima taraktu." Agar aku bisa beramal saleh yang itu aku tinggalkan selama hidup. Maunya beramal saleh. Satu-satunya dambaan mereka. Satu-satunya angan-angan mereka kalaupun dia dihidupkan kembali. Enggak ada. Tidak ada satupun yang ingat atau menginginkan kalau dihidupkan kembali, "Ya Allah, hidupkan aku, kembalikan ke dunia untuk aku tambah harta bendaku, untuk aku perluas bisnisku, untuk aku tambah anak istriku, keturunanku, untuk aku." Enggak ada. Hilang semua itu. Satu-satunya yang ada dalam pikiran dan dambaan mereka, "La'alli a'malu salihan fima tarak." Agar aku bisa beramal soleh. Artinya mereka sesali setelah mati. Kenapa dia tidak beramal soleh selama hidup? Kenapa dia kurang dalam ibadahnya? Tidak dia makmurkan usianya dengan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, dalam ibadah tadi tujuan Allah ciptakan kita. Allah pula rahim, maha penyayang kepada hambanya. Tidak Allah biarkan mereka dalam kebimbangan, meraba-raba yang tidak jelas. Tapi Allah turunkan kitab suci. Allah utus para rasul guna membimbing mereka bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana cara mereka mendekatkan diri kepada Allah untuk menambah pahalanya agar berat timbangan amal solehnya di akhirat kelak. Agar dia masuk surga dan diselamatkan dari neraka. Untuk itu para rasul diutus sebagai toladan, panutan bagi umatnya. "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Tidak aku utus seorang rasul pun kecuali agar mereka ditaati dengan izin Allah. Untuk ditaati rasul diutus. Maka begitu banyak ayat-ayat Quran memerintahkan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa atiur rasul, wa atiullaha wa atiur rasul, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Taati Allah, taati Rasulnya. Yang mentaati Rasul telah mentaati Allah. Banyak sekali. Tidak hanya itu, ancaman dari Allah bagi yang tidak mau mengikuti dan mentaati Rasulnya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih ajaran Rasulnya. Kalau-kalau mereka tertimpa fitnah, kemusyrikan, kekufuran, atau mereka akan tertimpa azab yang pedih. Allah perintah untuk diambil semua yang mereka dapati dari Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang Rasul berikan kepada kalian, ambil. Artinya kerjakan, ikuti. Yang dilarang oleh beliau, tinggalkan, jauhi. Untuk itu Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan gambaran yang indah di Sahih Muslim. Bagaimana antara beliau dengan umatnya? Beliau sebutkan, innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada nara. Permisalan, contoh antara aku dan kalian, umat beliau ini, seperti, tidak ubahnya, seperti orang yang menyalakan api di malam hari, api unggun. Dingin di luar sana, gelap, maka dia nyalakan api untuk menghangatkan dirinya mungkin. Begitu api menyala besar, faja'alal farash wal junadab yaqa'na fiha. Maka pada mendatangi, mendekat ke api itu, serangga-serangga yang sejenisnya, kan begitu. Sekarang gak ada api, lampu, kalau musim hujan terutama, kan pada masuk serangga mendekati lampu itu, cari kehangatan. Serangga-serangga itu mengira di api itu dia dapat kehangatan. Dia mengira di api itu dia akan selamat dari dinginnya malam. Maka berlomba-lomba cepat-cepat terjun ke api itu. Serangga-serangga ini. Faja'ala yadhubbuhunna anha. Orang ini yang tadi nyalakan api tahu. Dan dia iba kasihan. Maka berusaha untuk menghalau serangga itu. Dia usir agar jauh dari api. Karena kasihan. Tapi serangga gak mau tahu. Tetap saja dia berlomba-lomba terjun ke api itu. Maka kemudian Rasulullah katakan, fa'ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatun min yadayya. Aku orang yang memeluk pinggul kalian agar tidak lari kalian kemana? Ke api neraka. Ditahan oleh Rasul karena Rasul sayang kepada umatnya, ingin mereka selamat. Maka betul-betul ditahan oleh beliau, dipeluk, ditahan di pinggulnya sini. Tapi kalian, kata Rasulullah, tetap memberontak, ingin lepas, ingin lari, bergegas, berlomba-lomba menuju neraka api. Ya seperti serangga tadi, enggak mau tahu. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada kebaikan bagi seorang muslim kecuali dengan mentaati dan kembali kepada Rasulnya. Beribadah, beramal saleh dengan tuntunan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan ada pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan beliau simpan, tidak akan beliau tahan. Jika beliau tahu ada sesuatu yang baik yang mendekatkan mereka kepada Allah, memasukkan mereka ke surga, kecuali pasti akan beliau ajarkan. Tidak ada sesuatu yang bahaya bisa menjerumuskan orang ke neraka, azab, kecuali pula pasti Rasul mengingatkan umatnya untuk menjauh dan menghindar darinya. Rasulullah SAW punya sifat sangat penyayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, ya Rasulullah SAW, yang itu dari diri kalian sendiri, manusia seperti kalian, makan, minum, nikah, punya anak. Azizun alaihi ma'anittum, berat bagi Rasul itu. Beliau tidak senang kalau mendapati kalian dalam kesulitan. Harisun alaikum, beliau sangat antusias untuk kebaikan itu sampai kepada kalian. Dan kepada mukminin umatnya beliau sangat ra'uf rahim, sangat rahmat, sangat penyayang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka segala kebaikan adalah dengan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beribadah, beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah memang bukan kuantitas yang Allah lihat, bukan jumlah, bukan banyaknya, tapi kualitas suatu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Perhatikan kata terbaik, bukan siapa yang terbanyak amalannya, tetapi yang terbaik. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, amalan itu tidak akan menjadi amalan terbaik kecuali dengan keikhlasan kepada Allah, hanya mengharap ridhonya, dan amalan itu sesuai dengan bimbingan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka modal keikhlasan saja tidak cukup. Saya benar-benar ikhlas untuk Allah, semangat ingin pahala. Semata-mata itu tidak cukup. Terbukti di Sunan Nasa'i, seorang sahabat, sahabat mulia, karena semangat, ya, ingin cepat-cepat dapat pahala, supaya dapat fadilah. Malam Idul Adha, malam 10 Dzulhijjah, dia sembelih kambingnya, kemudian dia bagi-bagikan. Tentunya sahabat itu melakukan itu ingin pahala, ingin fadilah, ikhlas karena Allah. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Syatuka syatu lahm, kambingmu kambing pedaging. Ya, ini enggak ada bedanya seperti kambing yang disembelih di hari-hari biasa. Keutamaan adhahi, udhiyah, kan besar keutamaannya menyembelih kurban di 10 Dzulhijjah. Itu kamu enggak dapati. Kenapa? Karena bukan demikian cara yang Rasulullah ajarkan. Yang Rasulullah ajarkan penyembelihan itu sepulang dari sholat Id, bukan sebelumnya. Jadi tiada arti amalannya. Walaupun orangnya seikhlas apa, dibutuhkan amalan itu sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada umatnya. Oleh karenanya dalam sholat beliau sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Contoh aku dalam umroh haji manasik, beliau sabdakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Bagaimana kalian melakukan manasik? Mulai tanggal 8 Dzulhijjah, kalau itu haji, begitu pula umroh, mulai talbiyah, mulai niat, tawaf, sa'i, tahallul, semuanya. Ambil contoh dariku. Segalanya kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan untuk itu beliau diutus menjadi panutan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita dituntut untuk berilmu, tahu dan belajar, bertanya sebelum kita melakukan suatu amalan ibadah, agar kita tahu seperti apa dan bagaimana Rasul kita melakukannya. Karena beliau menjadi figur, panutan, toladan bagi setiap mukmin dan mukminah. Berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Berilmulah bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kemudian istighfarlah, istighfar amalan untukmu dan untuk kaum mukminin yang bersamamu. Maka Allah perintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum orang itu beramal. Makanya Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menyampaikan itu, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata, sebelum berbuat. sebelum kita mengucapkan, sebelum kita melakukan sesuatu, berilmulah apa yang Allah ajarkan, bagaimana perintahnya, seperti apa Rasulullah SAW mencontohkan. Artinya, ilmu itu ibarat imam. Amalan kita itu makmum. Kan gak boleh makmum mendahului imamnya kan, kalau dalam sholat. Masa imamnya belum sujud, makmumnya turun sujud. Bisa batal sholatnya. Rusak ibadahnya. Nah, ilmu itu imam. Makmumnya amalan. Maka amalan harus mengikuti ilmu imamnya. Apa yang dia ketahui, yang dia pelajari, bagaimana Allah dan Rasul perintahkan, baru dia beramal dengannya. Jangan mendahului ilmu. Orang beramal tanpa dia tahu ilmunya. Padahal tidak demikian Rasulullah mengajarkan, bukan begitu contoh dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului imam. Pentingnya ilmu dalam kita beramal. Sekali lagi, yang Allah lihat adalah kualitas amalan, bukan jumlahnya. Makanya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengingatkan nasihat, al-iqtisad ala sunnah khairun minal ijtihad fi ghairiha. Kamu bersederhana amalanmu. Sederhana ini sedikit, tapi di atas sunnah, sesuai dengan ajaran nabimu. Seperti itu beliau contohkan, itu yang kamu amalkan. Itu jauh lebih baik daripada kamu banyak beramal, melakukan ini, melakukan itu. Tapi tidak demikian Rasulullah SAW mencontohkan. Lebih baik yang sedikit, sederhana. Dan sunnah Nabi, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, keutamaannya itu salah satunya. Ringan, gampang, dan pahalanya begitu besar. Sebagai contoh, saat Rasulullah SAW sholat subuh bersama sahabatnya, begitu sholat beliau baca zikir ini itu, dan beliau keluar dari masjid ya, untuk keperluannya ini itu, sampai waktu duha. Waktu duha mungkin jam 10 pagi misalnya, jam 9. Begitu beliau kembali ke masjid, beliau dapati ada seorang wanita sahabiyah, Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka Rasul tanya, kamu dari subuh tadi masih di sini, duduk di masjid? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Dia banyak zikir, dia banyak doa, dia baca Quran, dia sholat, dia ini. Sampai duha. Nah kalau subuh jam 4, duhanya jam 9, berarti kan 5 jam dia di masjid. Beribadah, luar biasa. Maka Rasulullah katakan padanya, aku tadi seusai subuh membaca 3 kalimat. Kalau saja ditimbang dengan yang engkau lakukan 5 jam, niscaya lebih berat yang aku ucapkan. Apa yang Rasulullah ucapkan? Aku mengucapkan, kata Rasulullah setelah subuh tadi, Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Diulang 3 kali. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Pendek sekali, ringkas. Enggak sampai juga setengah menit dibaca. Tapi Rasulullah katakan lebih berat dalam timbangan Allah kebaikannya, pahalanya, dibanding yang engkau lakukan 5 jam. Keutamaan sunnah Nabi. Ringan. Gak butuh waktu banyak. Gak membutuhkan tenaga yang ekstra. Tapi pahalanya besar. Dan itu yang dicari kita kan. Pahala di sisi Allah. Kita beramal untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat tentunya. Agar kita selamat di akhirat kelak. Amal soleh. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah. Di situ salah satu keuntungan kalau orang itu berjalan sesuai dan mengikuti bimbingan Rasulnya. Yang kedua keuntungannya, Rasulullah SAW orang yang maksum. Itu disepakati setiap muslim. Terselamatkan, Allah jaga dari kesalahan dan kekeliruan. Maka kita aman meniru dan mengikuti beliau. Karena beliau orang yang maksum. Pasti amalannya terselamatkan dari kekeliruan. Pasti benarnya dibanding yang lain. Kita tenang mengikuti dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, marilah kita mengkoreksi diri. Mumpung usia masih Allah berikan kepada kita untuk membenahi amal ibadah kita, akhlak muamalah kita agar sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.